Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tua atau cerdas, kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menghadirkan kisah bagaimana Salman Al-Farisi mencari kebenaran, mencari jalan hidup yang benar. Salman adalah orang Persia. Dia lahir di sebuah desa yang bernama dengan Jai, di daerah Isfahan. Isfahan itu adalah wilayah sebelah barat laut daripada Persia, Iran sekarang, masuk wilayah Iran. Tapi sebelum kita bercerita tentang proses bagaimana Salman Al-Farisi ini mencari kebenaran, mencari jalan hidup yang benar, mencari keyakinan yang benar, maka kita perlu sedikit memberikan gambaran tentang kondisi yang ada di zaman itu. Jadi kisah ini terjadi adalah pada abad ke 6 dan 7 Masehi, sekitar 6 dan 7 Masehi. Atau akhir abad ke 6 Masehi. Di mana pada waktu itu dunia itu penuh dengan manusia, istilahnya dunia itu banyak manusia. Kita tahu ada Imperium Persia. Imperium Persia pada waktu itu kisronya itu adalah Khosru Parvez. Khosru Parvez ini berkuasa dari tahun 590 sampai 628 Masehi. Kemudian 628 Masehi diganti oleh Khosru Kafats II atau Siroj. Kemudian tidak lama kemudian diganti lagi oleh Khosru Ardasir III. Khosru Ardasir III ini berkuasa tahun 628 sampai 630 Masehi, 2 tahun. Kemudian di Vatikan ada Paus Boniface V. Ini paus ini berkuasa menjadi paus tahun 619 sampai 625. Kemudian setelah itu diganti Paus Honorius I, 625 Masehi sampai 638 Masehi. Kemudian di Imperium Roma sendiri, Romawi Timur, itu berkuasa Kaisar Heraclius, berkuasa dari tahun 610 sampai 641. Nah, sebelumnya adalah Kaisar Pocas, 602 sampai 610 Masehi. Kemudian tahun kemudian di Imperium Tiongkok itu ada Dinasti Tang, ibu kota Chang'an, itu berkuasa dari 618 Masehi sampai 907 Masehi. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Taishu atau Kaisar Li Yuan, 618 Masehi sampai 626 Masehi. Nah, 626 Masehi kemudian diganti oleh Kaisar Taizong atau Li Shimin. Nah, Kaisar Taizong ini atau Li Shimin ini berkuasa tahun 626 sampai 649 Masehi. Kemudian di Jepang sendiri, Kaisar yang berkuasa itu adalah dinasti yang berkuasa adalah dinasti Soga. Waktu itu diperintah oleh seorang ratu, namanya Ratu Suiko. Ini berkuasa tahun 593 Masehi sampai 628 Masehi. Kemudian di India, ya, di India itu berkuasa dinasti Chalukya. Chalukya, ya. Nah, ini pada waktu itu rajanya adalah Raja Pallava Narasimhavarman I. Itu tahun 625 Masehi sampai 645 Masehi. Sebelumnya adalah Raja Pallava Mahendravarman. 600 Masehi sampai 625 Masehi. Jadi ini adalah pada waktu itu, ya, di mana-mana banyak kerajaan besar, ya. Sementara di Tanah Arab, ya, pada waktu itu mereka terpecah-pecah dalam kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah, nah, kabilah yang termasuk yang berpengaruh adalah kabilah suku Quraisy, ya, di Mekah. Sedangkan yang budiman itu cerdas. Nah, dibalik daripada kondisi dunia itu, ya, kehidupan manusia berjalan. Ya. Semua orang sibuk, ya. Ya. Pedagang, ya, berkeliling, menawarkan dagangannya, membeli di suatu tempat, kemudian pindah ke tempat lain dijual, dan kemudian di tempat itu kemudian membeli dan kemudian pindah lagi ke tempat lain dijual lagi. Perdagang. Kemudian para pengrajin, ya, pengrajin kebutuhan-kebutuhan hidup, rumah tangga, aksesoris. Semua orang sibuk, ya. Semua orang sibuk. Para pejabat, ya, para panglima, tentara, ya. Semuanya sibuk, ya. Dengan segala macam bentuk budaya karakter yang ada di Jepang, di India, Cina, di Roma, dan di belahan bumi yang lainnya. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia zaman itu adalah kerajaan Kalingga, Ratu Sima, yang pusatnya ada di Jepara. Ini sebelum zaman Tarumanegara, Raja Purnawarman, atau kerajaan Kutai Tarumanegara. Kutai Kertanegara, maaf. Jadi di Indonesia sendiri pada abad itu adalah masa kejayaan Raja Kalingga. Nah, pada waktu itu berkembang, ya, sudah berkembang agama Buddha, agama Hindu, agama Shinto, agama Konghucu, ya. Kemudian di Persia adalah agama Persia, agama Majusi. Sekilas tentang agama Majusi. Agama Majusi ini, ya, ini adalah agama yang dikembangkan, atau istilahnya agama Zoroastra, ya, Zoroastra. Dalam literatur Arab disebut agama Majusi. Kemudian dalam literatur Barat disebut Mazdaism. Nah, keyakinan di dalam agama ini menyatakan bahwa alam semesta ini dikuasai oleh dua kodrat yang saling bertentangan dan terus-menerus bermusuhan. Yaitu Ahura Mazda atau Ormuz dan Angromayu atau Ahriman. Nah, Ahura Mazda ini merupakan kodrat yang bijaksana, kebaikan. Kemudian Angromayu itu adalah kodrat angkara murka. Nah, dalam ajaran Majus ini, itu manusia berkewajiban untuk memihak kepada kodrat yang baik, kebijaksanaan, ya, melakukan pemujaan, kebaktian terhadapnya, dan pemujaan kebaktian itu mestilah terbawa dalam sikap hidup dan corak kehidupan, yaitu humata, yaitu pikiran yang baik, kemudian huk hata, yaitu kata yang baik, dan hafarsta, atau perbuatan yang baik. Ya. Maka makin banyak barisan manusia yang memihak kepada Ahura Mazda ini, maka Angromayu, ya, lawannya itu akan semakin tidak berdaya. Nah, Di agama Majusi, perlambang daripada kekuatan Ahura Mazda itu adalah api. Ya, api. Maka di mana-mana, di setiap kota, ya, di desa, di kota itu berdiri kuil api. Ya, kuil api. Tempat pemujaan api. Ya. Jadi api ada di altar, ya, dan diusahakan terus-menerus menyala. Tidak boleh padam. Ya. Maka ditunjuk seseorang, petugas agama untuk menjaga supaya api ini tetap menyala siang malam. Nah, upacara kebaktian itu diselenggarakan melalui destur mubed, ya, panggilan bagi pemuka agama mereka, ya, para imam mereka. Kemudian mubed, panggilan bagi seorang imam, dan herbet, panggilan bagi pelayan kebaktian. Jadi ada imam, ada pelayan, ya, yaitu ada mubed dan ada herbet. Nah, bagi agama Majusi, api, air, dan tanah dipandang suci. Ya, maka mayat mereka itu tidak dikemubukan, tetapi ditempatkan di suatu tempat yang tinggi, dan kemudian dibiarkan dimasak oleh burung-burung nasar, pemakan bangkai. Ya. Nah, ini adalah garis besar daripada keyakinan mereka. Mereka memuja api, ya, menyembah api. Ya, karena itu dianggap sebagai perlambang daripada Tuhan kebaikan. Nah, tapi tetap mereka menyembah api, ya, menyembah api, memuja api. Ini adalah bentuk, ya, kesesatan. Kemudian kitab suci agama Zarathustra atau Majusi ini adalah Avesta. Yang berasal dari kata akar kata Avesta atau bacaan. Nah, kemudian pada waktu itu kitab Avesta itu terdiri dari 5 buah kitab, yaitu Yasna, Vesperet, Vendidat, Yasitzas, dan Khorda, Avesta. Nah, ini kebanyakan bahasa aslinya adalah bahasa Iran tua, ya. Bahasa Iran tua. Dan itu sudah banyak yang musnah. Yang dikenal adalah bahasa Pahlevi. Bahasa Pahlevi. Sama dengan di India. Di India, bahasa aslinya adalah bahasa Sanskrit. Tetapi, banyak orang yang sudah lupa dengan bahasa Sanskrit ini. Sehingga yang dikenal adalah bahasa Pali. Maka di Iran pada waktu itu, di Persia, ya, itu mereka mengenal bahasa sehari-hari, bahasa Pahlevi ini. Saudaraku yang budiman, kemudian di tempat lain, ya, berkembang juga agama, ya, pada waktu itu berkembang agama Nasrani, ya. Jadi di Syam, ya, di Syam itu mayoritas. Syam adalah daerah kekuasaan Imperium Romawi Timur, ya. Nah, di sana perpaduan antara agama Nasrani dan paganisme. Kisah tentang tapi di dalam agama Nasrani itu banyak aliran, ya. Aliran yang terbesar, ya, pada waktu itu yang hidup itu adalah aliran Athanasianisme, ya. Athanasianisme. Ini dikembangkan oleh Bishop Athanasius, ya. Ya, dia wafat tahun 373 Masehi. Dia seorang uskup agung Alexandria di Mesir. Ya. Ya. Nah, Bishop Athanasius ini menganut keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan, anak Allah, ya, yang menjelma reinkarnasi di muka bumi bagi menebus dosa warisan, ya, atau original sin yang diwarisi dari Adam dan Hawa, dengan mengorbankan dirinya di atas tiang salib, ya, yang setelah mati bangkit kembali, ya, sesudah 3 hari, dan kemudian lantas naik ke langit, ya, dan bersemayam pada sebelah kanan daripada Tuhan Bapa, Allah Bapa. Keyakinan ini dianutnya sesuai dengan ajaran Saul, ya, yang beroleh panggilan Paulus, seperti termuat di dalam himpunan surat-suratnya, yaitu Paul Epitres, yang pada masa sekarang ini merupakan bagian daripada New Testament atau Kitab Perjanjian Baru, ya, sampai sekarang. Ya. Dan ini adalah ajaran Trinitas, ya, ajaran Trinitas. Nah, kemudian lawan daripada ajaran Trinitas ini adalah ajaran yang dikembangkan oleh Uskup Agung Ibu Kota Konstantinopel, yaitu Patrias Arius, ya, atau dengan nama Arianisme. Ini, beliau wafat tahun 335 Masehi. Beliau berkeyakinan bahwa Yesus Kristus, ya, Isa Al-Masih, itu adalah manusia biasa, ya, yang diutus menjadi Rasulullah. Ya. Sehingga dengan itu, ya, dengan begitu tidak layak, ya, kalau ibunya, ya, perawan Maria itu dipanggil sebagai Tuhan, apa, ibu Tuhan. Karena yang dilahirkan adalah manusia biasa. Dan ini adalah konsep monoteisme, ya, tauhidullah. Keyakinannya itu dianut sesuai dengan keyakinan kelompok yang dipanggil yaitu early Christian atau orang Nasrani yang mula-mula, ya, asabikunal awalun di dalam penganut agama Kristen, yaitu Al-Hawariyun, ya, yaitu kelompok kecil pengikut daripada Isa Al-Masih, Al-Hawariyun, ya, yang berjumlah sekitar 12 orang itu, ya. Dalam, ya, ini di apa, kelompok kecil ini adalah dari lingkungan orang-orang Yahudi Bani Israel di Palestina dulu, di Palestina, ya. Dan kelompok kecil ini pada umumnya kemudian musnah pada masa pemberontakan total bangsa Yahudi di Palestina ketika menantang Imperium Romawi, ya, yaitu pada tahun 65 sampai 75 Masehi, yaitu adalah pemberontakan total orang-orang Yahudi Bani Israel kepada penguasa Roma. Ya. Nah, keyakinan tersebut itu masih ada sampai pada masa Patrius Arius ini, dan pusatnya adalah di kota Antiochia. Antiochia itu sekarang di Suriah. Ya. Ya. Dia sendiri adalah bekas murid daripada Paul Samosata dari Antiochia. Ya. Paul Samosata Antiochia. Nah, kemudian kaisar pada waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Konstantin. Tahun 325 Masehi mengadakan konsili atau semacam konferensi besar-besaran pertama kali, ya, sedunia yang ada, yang dilakukan di kota Nisia, ya, kota Nisia, sebuah kota kecil di Asia Kecil, ya, sebuah kota yang di Asia Kecil di seberang kota Konstantinopel dibesarkan oleh Selat Bosporus. Nah, disitulah kemudian para pengikut Arius yang menganut tauhidullah monoteisme, ya, berhadapan dengan pengikut Antanasius, ya, yang berkeyakinan Trinitas. Kemudian tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada terjadi kesepakatan, akhirnya diambil voting. Ya. Dalam voting itu, ya, Raja Kaisar Konstantin, ya, karena masih Konstantin ini adalah agama dulu, leluhurnya itu adalah agama Yunani, ya, Yunani, apa, agama-agama yang mitos Yunani, ya, yaitu kaum Greek, ya, maaf, kaum Greek, ya, di mana banyak dewa, ya. Maka penguasa yaitu Kaisar Konstantin waktu itu kemudian lebih bergerak kepada keyakinan Antanasius, yaitu bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Karena dalam keyakinan mitos Greek, ya, itu dewa-dewa mereka pun dewa utama memiliki anak, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian akhirnya voting dan kemudian dimenangkan oleh Antanasius, dan kemudian aliran Arianisme itu kemudian dianggap sebagai ajaran bid'ah, ya, ajaran yang menyeleweng dan harus dibasmi. Maka kemudian Patrias Arius itu kemudian ditangkap dan dimasukkan dalam penjara bawah tanah, ya, di sebuah pulau kecil di Selat Bosporus, dan kemudian meninggal di sana selama 10 tahun dengan mengalami berbagai macam ragam penyiksaan yang tidak manusiawi, supaya bertaubat, ya, supaya bertobat dari bid'ah dia. Tapi dia tetap kukuh dan sampai meninggal. Kemudian uskup-uskup pengikutnya itu kemudian dibasmi di seluruh wilayah Imperium Romawi, ya, termasuk di Syam. Tetapi masih ada 1-2 orang, ya, yang tetap berpegang kepada agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa adalah agama Tauhidullah, ya, yaitu agama Islam, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menyembah kepada Allah, ya. Dan Isa adalah hamba Allah, ya, hamba Allah, manusia biasa, rasulnya, ya, dia adalah roh yang ditiupkan Allah, ya, ya, kepada rahim yang dikandung oleh Maria, ya. Ruhullah, maka Isa disebut dengan Ruhullah karena roh yang ditiup dari Allah ke rahim yang dikandung oleh Maryam. Dan juga Kalimatullah, ya, Kalimatullah karena posisi kedudukan yang khusus, ya. Yang khusus Isa di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tetap Isa bukan anak Allah, ya. Isa adalah manusia biasa karena dia adalah anaknya Maryam, ya. Maryam adalah manusia biasa. Maryam adalah dari keluarga Imran. Ya. Imran adalah keluarga biasa juga. Ya. Jadi, ya, manusia biasa melahirkan manusia biasa. Ya. Ya. Sama dengan Muhammad SAW. Ya. Manusia biasa. Ya. Ibunya adalah Aminah. Bapaknya adalah Abdullah. Bapaknya Abdullah. Ya. Itu adalah Abdul Muthalib. Manusia biasa. Ya. Manusia. Dan kita semuanya adalah manusia biasa. Ya. Selama kita memiliki kepala, tangan, ya, kita butuh makan, butuh istirahat, butuh tidur, ya, kita pup, ya kan, kemudian kencing, manusia biasa kita, ya. Ya. Jangan melebihkan yang satu dengan yang lain, ya, kita manusia. Ini adalah konsep dasar dari agama yang benar. Ya. Ya, maka agama Islam, agama yang dianut oleh para nabi dan rasul semuanya, itu adalah memanusiakan manusia, ya, menjadikan manusia seperti manusia biasa. Ya. Maka ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah, ditanya bagaimana kehidupan Rasulullah kalau di dalam rumah sih, gitu, ya. Di dalam rumahnya itu gimana sih perilaku Rasul, ya, Aisyah mengatakan, ya, Muhammad, ya, Rasulullah itu adalah, ya, hidup seperti manusia biasa, ya. Ya, Rasulullah beliau sebagai Nabi Rasul, ya, ya, akhir zaman, ya, hidup seperti manusia biasa, ya, kadang menambal pakaiannya, menjahit pakaiannya sendiri, ya kan, kemudian mengaduk tepung gandum, ya kan, kemudian membersihkan rumah, kemudian menyisir rambut, ya, seperti manusia biasa, manusia lain manusia biasa, ya, duduk di tanah, ya kan, makan apa adanya, ya kan, manusia biasa, karena Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, Isa juga begitu manusia biasa, ya, manusia biasa, ya. Ibrahim, Musa, manusia biasa, semuanya adalah manusia biasa yang mereka, para nabi dan rasul ini dipilih oleh Allah. Dan mereka dipilih oleh Allah itu atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, ya. Bukan dari kemauan manusia itu, ya. Nah, inilah penting sekali kita mendudukkan suatu kenyataan sesuai dengan supaya kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang menuhankan manusia, ya. Menuhan kemanusiaan ini adalah sumber daripada kesesatan. Nah, jadi kita kembali ke kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang anak yang sangat disayang oleh bapaknya. Bapaknya adalah kepala kampung, ya, kepala kampung, kepala desa. Ya. Pada waktu itu kepala desa berpengaruh, dihormati. Dan dia, tugas daripada kepala desa salah satunya adalah menjaga api suci, api abadi, ya. yang dipuja, yang disembah itu oleh orang Majusi. Jadi masyarakat kampungnya adalah beragama Majusi yang menyembah api. Ya. Kemudian bapaknya Salman itu memiliki banyak ladang pertanian, ya. Cukup luas. Suatu ketika, ya, karena kesibukan bapaknya dan kemudian ada urusan yang harus dikerjakan, maka bapaknya menyuruh Salman untuk keluar, untuk mengerjakan urusan itu. Nah, Salman ini hari-hari itu adalah karena sangat disayang oleh bapaknya, lebih banyak disuruh di rumahnya saja, ya. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh jauh-jauh dari rumah, karena sangat disayang oleh bapaknya. Tapi karena suatu kondisi di mana pekerjaan itu harus dikerjakan, maka sementara bapaknya sibuk, ya, dengan kerjaan yang lain, maka Salman disuruh untuk mengerjakan keluar. Ya. Maka Salman kemudian keluar dan dia melewati suatu jalan di mana di pinggir jalan ada gereja, tempat ibadah kaum Nasrani. Nah, kemudian Salman lewat dan mendengarkan doa-doa, ya, doa-doa yang dikumandangkan oleh para penganutnya di dalamnya. Maka kemudian Salman tertarik dengan doa-doa itu. Nah, kemudian dia masuk dan melihat, ya, bagaimana peribadatan tersebut sedang berjalan. Dan kemudian didapati bahwa para pemeluk Nasrani ini mereka sangat sungguh-sungguh di dalam beribadah, ya, sangat sungguh-sungguh berdoa, ya kan. Dan kemudian akhirnya dia mengamatinya sampai sore. Dan kemudian dia membandingkan agama tersebut dengan agama yang dianut oleh dirinya dan orang tuanya, agama Majusi. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa dengan melihat kesungguhan peribadatan dari orang-orangnya, orang-orang Nasrani, maka dia mengambil kesimpulan agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi. Akhirnya dia sampai maghrib, ya, sampai menjelang maghrib baru selesai mengamati semua itu karena sangat tertarik. Dan kemudian dia mengabaikan perintah bapaknya untuk mengerjakan urusan itu. Dan ketika dia balik lagi, ya, petang itu ke rumahnya, maka bapaknya itu memarahinya. Kenapa? Karena dari siang, ya, dari pagi siang, ya, sampai sore itu bapaknya khawatir kepada Salman karena tidak pulang-pulang. Disuruh urusan tapi enggak pulang-pulang. Akhirnya dia mengirim orang-orang untuk mencari Salman tapi tidak ketemu. Nah, kemudian begitu petangnya itu Salman datang, kemudian dimarahin. Dari mana saja kamu? Maka Salman, saya mendapati, ya, suatu tempat peribadatan. Mereka mengaku sebagai orang-orang Nasrani. Dan menurutku mereka lebih baik. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Maka bapaknya lebih marah lagi. Ya. Wahai anakku, sesungguhnya agama mereka itu adalah buruk, lebih buruk. Dan agama kita adalah lebih baik. Nah, ini adalah doktrin yang biasa ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, ya, di mana-mana. Ya. Ya. Doktrin yang ditanamkan orang tua, ya, kepada anak-anaknya di mana-mana, bahwa apa yang diyakinin oleh orang tua tersebut itu lebih baik daripada keyakinan-keyakinan yang lain. Ya. Maka kita dapatin sampai sekarang kalau seseorang itu agamanya Hindu, ya, orang tuanya Hindu, maka dia mendoktrin agama Hindu, keyakinan Hindu itu kepada anaknya. Dan menganggap bahwa, meyakini bahwa keyakinan Hindu, ya, dengan menyembah banyak dewa itu adalah yang terbaik. Ya. Ya, yang terbaik. Yang terbaik di dunia. Selama-lamanya. Nah, ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh orang tua, didoktrinkan kepada anak-anaknya. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, di mana-mana. Nah, tapi Salman itu kemudian bersikukuh, tidak, wahai bapakku, agama mereka, ya, itu lebih baik daripada agama kita. Nah, ini baru satu hari dari melihat fakta itu Salman sudah bisa menyimpulkan bahwa agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi. Ya, ya. Karena melihat dari kesungguhan orang-orangnya. Nah, kemudian akhirnya bapaknya marah dan kemudian menghukum Salman, dan kemudian Salman diikat dengan tali kakinya di suatu ruangan sehingga tidak bisa kemana-mana. Kemudian dalam suatu kesempatan di tengah penyekapan itu, Salman kemudian mengirim kabar kepada para pengikut Nasrani di gereja tersebut, menanyakan, maaf, sebelumnya ketika Salman itu mau pulang ya dari gereja tadi di petang itu, sore itu, dia tanya, ini asal muasal agama ini dari mana? Maka dijawab bahwa asal muasalnya adalah dari Syam, dari Palestina. Nah, maka hal itu kemudian dipikirkan terus oleh Salman. Ya, dia ingin mempelajari agama itu. Ya, karena apa? Karena dia sudah berkeyakinan bahwa agama itu lebih baik daripada agama orang tuanya, warisan orang tuanya. Maka dia ingin mencari yang mempelajari agama yang terbaik memang pada waktu itu adalah dari sumbernya. Sumbernya adalah agama Nasrani adalah di Palestina, ya. Syam waktu itu, daerah Syam. Lalu kemudian Salman di tengah penyekapannya kemudian mengirim kabar, ya, lewat surat, ya, untuk menanyakan kapan, ya, lewat orang yang disuruh, ya, suruhannya, ada orang yang disuruh oleh Salman kemudian menanyakan kabar kapan kira-kira pedagang dari Syam, dari Palestina itu datang ke desanya, dan nanti kalau sudah selesai urusan dagangnya, kalau dia mau balik lagi ke Syam, Palestina, itu minta tolong dikabarin. Ya, karena dia ingin ikut dalam rombongan ke Syam itu. Maka sekian lama kemudian betul pedagang datang dari Syam, dari Palestina, lewat kampungnya, dan kemudian setelah selesai jual beli maka mereka akan balik lagi. Maka kemudian Salman ya berupaya melepaskan diri dari ikatannya dan berhasil. Dan kemudian dia tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian dia mengikuti kafilah dagang ke Syam. Ya. Bayangkan ini adalah perjalanan jauh ya, dari Isfahan ke Syam, ke Palestina, ya, perjalanan yang jauh. Ya. Tapi perjalanan yang jauh ini melelahkan, tidak diceritakan oleh Salman. Ya. Nah, kemudian sampailah di Palestina, dan kemudian Salman minta ditunjukkan siapa orang yang paling baik agamanya dalam agama, dalam peribadatan dalam agama Nasrani, orang yang paling soleh, orang yang paling baik. Maka ditunjukkanlah pemimpin, ya, rahib, ya, seorang bisop di Palestina. Maka datanglah Salman kepadanya dan kemudian minta izin untuk melayani dia, ya. Melayani dia untuk Salman mengatakan, saya tertarik dengan agama kamu, saya ingin mempelajarinya, dan sekaligus saya juga ingin melayani peribadatan yang ada di gereja ini, di tempat ibadah ini. Maka kemudian orang itu, ya, bisop ini, ya, rahib ini kemudian mengizinkannya, dan tinggallah Salman sekian lama di Palestina, di gereja tersebut, sambil mempelajari agama Nasrani. Nah, kemudian orang ini, bisop ini sudah tua, dan Salman mendapati bahwa bisop ini tidak jujur. Ya. Tidak jujur, kenapa? Karena dalam khotbah-khotbahnya yang disampaikan kepada pemeluk agama Nasrani itu, dia ujung-ujungnya adalah meminta sedekah, meminta dharma, donasi. Ya. Dan kemudian donasi itu dikumpulkan oleh dia dengan janji mau dibagi-bagikan kepada orang miskin, orang-orang fakir, orang yang membutuhkan. Tapi ternyata, ya, uang yang dikumpulkan itu, ya, dalam bentuk dirham maupun dinar, yaitu dalam bentuk emas maupun perak, itu dikumpulkan sendiri dalam peti-peti, ya, sampai ada 7 peti, ya, berisi emas dan perak. Maka ketika bisop ini meninggal dan orang-orang mau menguburkan, maka kemudian, ya, Salman menyampaikan fakta kebenaran, ya, ya, bahwa bisop ini adalah pendusta, pembohong. Maka orang-orang tanya, kenapa kok pendusta? Selama ini kami mengenal dia adalah orang yang soleh, orang yang banyak memimpin kami dalam peribadatan, gitu. Ya, dia adalah tokoh agama kami. Gitu. Nah, kemudian Salman menyampaikan bahwa Bishop ini ya dia menipu kalian. Buktinya adalah dia mengumpulkan 7 peti ya emas dan perak yang sebenarnya dikumpulkan dari donasi sedekah yang kalian kumpulkan, dan dia tidak pernah atau tidak mau menyampaikannya kepada orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin. Akhirnya mana buktinya? Maka oleh Salman kemudian ditunjukkan buktinya, yaitu 7 peti yang berisi emas dan perak itu. Kemudian benar-benar dibuka dan benar isinya emas perak semuanya. Akhirnya para pemeluk agama Nasrani ini ya kemudian marah dan kemudian tidak jadi menguburkan, bahkan mayatnya itu dibiarkan ya, bahkan dilempari dengan batu ya, dengan caci maki. Nah, kemudian orang-orang kemudian memilih bishop baru ya, kepala pendeta baru, dan akhirnya Salman melayani kepala pendeta baru ini, dan dalam pernyataannya Salman mengatakan bahwa bishop yang baru ini adalah orang yang paling soleh, orang yang saya dapati dia adalah orang yang sangat mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, ya banyak beribadah, dan kemudian saya melayani dia dengan sepenuh hati, benar-benar dengan benar-benar mencintai dia. Ya. Tidak ada yang lebih saya cintai daripada dia. Ya. Ya. Ya. Nah, sampai beliau ini ya, kemudian karena sudah tua, kemudian menjelang azal, dan kemudian Salman tanya, wahai pendeta, ya, kemana lagi saya harus belajar agama ini? Nah, yang dimaksud dengan agama ini ya, itu adalah agama aliran Arianisme, ya, agama monoteisme, tauhidullah ya. Ya. Jadi agama yang benar, yang itu menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pendeta tersebut ketika menjelang ajal menyampaikan bahwa wahai anakku, anakku ini adalah sebutan kesayangan untuk Salman. Sungguhnya pada zaman sekarang ini itu sudah sulit mencari orang yang berpegang teguh kepada agama yang benar. Ingat ya, pada waktu itu dunia penuh dengan banyak manusia di mana-mana ya. Di Jepang, di India, di Cina, di Afrika, di Eropa, ya, di Roma, ya, di Arab, ya, di mana-mana banyak manusia, termasuk di tanah Jawa atau di Semenanjung Malaka, di mana-mana banyak orang. Tetapi pendeta ini itu mengatakan bahwa sekarang ini sulit mencari orang yang berpegang teguh kepada agama yang benar, yaitu agama Islam, agama monoteisme, agama tauhidullah. Tapi saya memiliki teman ya yang tinggal di Mosul. Ya. Dia adalah penganut daripada agama yang benar, ya, yaitu agama tauhidullah. Ya, ya, yang terbebas dari ajaran Trinitas, agama Nasrani, tapi tidak mengakui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Ya. Tapi tetap menganggap bahwa Isa Al-Masih adalah manusia biasa, ya, sebagai nabinya, sebagai rasulnya, gitu. Sebagai nabi Allah, sebagai rasul Allah. Maka pergilah Salman ke Mosul. Ya. Ya, kita tahu dari Palestina ke Mosul cukup jauh, karena Mosul itu ada di Irak bagian utara. Ya. Ketemu dengan pendeta di sana, ya, sesuai dengan arahan daripada bishop yang mau meninggal tadi, yang sudah meninggal, dan kemudian belajarlah Salman kepada pendeta di Mosul ini. Sekian lama, kemudian pendeta ini wafat juga, mau wafat. Dan ketika menjelang wafat, itu kemudian Salman juga bertanya, kemana lagi saya harus belajar agama yang benar? Di tengah hiruk pikuk dunia. Maka pendeta ini merekomendasikan untuk ke Nasibin, karena di Nasibin ini ada pendeta yang masih komitmen dengan agama agama warisan dari Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya, yaitu agama tauhidullah. Ya. Ya, kita bisa bayangkan pada waktu itu jutaan manusia sibuk, ya, kerja, capek, tapi mereka keyakinannya itu banyak yang sesat. Kenapa? Karena itu tadi, ya, mengikutin kebanyakan manusia. Orang cenderung berjalan mengikuti kebanyakan manusia. Dia tidak tahu bahwa kebanyakan manusia itu banyak yang sesat. Banyak yang sesat. Karena keyakinan yang diyakini itu sesat. Karena orientasi hidupnya untuk dunia. Banyak kan manusia orientasi untuknya, hidupnya untuk dunia. Untuk mengejar harta benda. Ya, mengumpulkan kesenangan. Mendapat hidup yang nyaman, layak, mudah, enak, serba, enak dan serba mudah. Hidup bahagia, sejahtera, makmur, ya, bersama dengan keluarganya. Ya. Ya, di sana senang, di sini senang. Bergembira ria, bertamasya ria, itulah yang dicari oleh hawa nafsu manusia. Dan itulah banyak tujuan hidup manusia sekarang ini. Ya, dari dulu juga banyak seperti itu, sampai sekarang juga. Nah, ini padahal ini adalah bukan tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar adalah kampung akhirat, kehidupan akhirat yang abadi. Ya. Untuk mendapatkan kampung akhirat, kehidupan akhirat, maka kita harus mengabdi kepada penguasa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah satu-satunya penguasa akhirat. Malik Yaumiddin. Allah adalah raja di raja dari hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Nah, kembali ke tadi Salman ya. Salman kemudian dinasibin sekian lama dan ketika pendeta itu juga sudah tua, mau wafat, kemudian merekomendasikan ke Amuriah. Amuriah. Amuriah itu adalah sebuah kota di Turki sekarang. Jauh, cukup jauh. Maka berangkatlah Salman ke Amuriah. Di Amuriah, karena Salman sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, yang kuat, ya, maka dia sambil bekerja. Dan hasil dari sampingan bekerja itu mendapatkan beberapa sapi dan kambing. Ya. Beberapa sapi dan kambing yaitu bekerja mengembala, ya, pekerjaan-pekerjaan yang halal. Sehingga mendapatkan upah sapi, mendapatkan upah beberapa sapi dan kambing. Domba. Nah, tapi dia tetap belajar sama pendeta di Amuriah itu. Sehingga sampai pendeta Amuriah yang sudah tua ini juga kemudian menjelang wafat. Dan kemudian Salman tanya, kemana lagi saya harus belajar tentang agama yang benar ini? Maka kemudian pendeta Amuriah menyampaikan bahwa pada masa ini sudah tidak ada lagi. Ya. Ya. Setahu dia itu sudah tidak ada lagi orang yang komitmen dengan agama agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Agama Tauhidullah, ya, agama Islam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tapi pendeta di Amuriah ini kemudian menyampaikan bahwa sekarang ini adalah masa, ya, masa sudah diturunkannya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, otomatis Rasul terakhir, yaitu nanti dia akan melakukan hijrah, hijrah itu berpindah, ya, ke suatu kota, ya, yang diapit oleh dua bukit lava atau dua gunung lava. Dan di tengah-tengahnya banyak pohon kurma. Banyak kebun kurma. Nah itu lokasinya adalah di selatan, di Jazirah Arab. Di Arab. Maka pergilah ke sana. Dan nanti kalau kamu ketemu dengan Nabi itu, maka ada tiga tanda. Ya, yang menggambarkan bahwa dia itu seorang Nabi. Yang pertama adalah ketika dia diberikan sedekah, maka dia tidak akan makan. Ya. Ketika dia diberikan hadiah, ya, maka dia akan makan. Dan di punggungnya, di antara dua pundak punggungnya, itu ada cap kenabian. Ada cap kenabian. Maka jika kamu bisa melihat, memeriksa punggungnya, ya, dari di antara dua pundaknya, maka periksalah. Dan itu adalah cap kenabian. Nabi akhir zaman. Jadi berbekal dari informasi ini, kemudian ya, setelah menguburkan pendeta tersebut, maka Salman kemudian mencari-cari jalan bagaimana supaya bisa ke Jazirah Arab, ke tanah Arab. Dan kemudian dapat informasi bahwa serombongan pedagang Arab itu telah datang ke Amuriah, ya, dan kemudian dia mereka akan balik lagi ke Arab, ke Jazirah Arab setelah menunaikan, menyelesaikan urusan bisnisnya, urusan dagangnya. Maka kemudian Salman meminta supaya diajak, diikutkan dalam kafilah dagang itu. Dan kemudian Salman mengatakan, saya memiliki beberapa kambing, beberapa ekor sapi dan domba, maka silakan kalian ambil. Ya, kami ambil semuanya, dan sebagai gantinya saya diajak diikutsertakan untuk bersama rombongan kalian ke Jazirah Arab. Kita bisa bayangkan kenapa seperti itu, karena dari Amuriah, dari Turki ke Jazirah Arab itu jauh, jauh sekali, perjalanan panjang, ya, berbulan-bulan, dan butuh rombongan untuk mendapatkan keamanan perjalanan. Karena kalau sendirian bahaya, berbahaya, ya, dari binatang buas juga dari rampok. Maka satu-satunya jalan ke Jazirah Arab adalah ikut rombongan kafilah dagang tersebut dan kemudian diizinkan. Maka sampailah di Jazirah Arab Wadil Qura. Wadil Qura ini adalah suatu oase, ya, suatu oase di sebelah utara dari kota Yasrib atau kota Madinah. Nah, di Wadil Qura inilah kemudian Salman dikhianati, ya. Kemudian dia dijual kepada seorang Yahudi, ya, sebagai budak. Ya, sebagai budak. Maka dibelilah Salman ini menjadi dibeli oleh seorang Yahudi menjadi budak dan menjadi budak di Wadil Qura. Sekian lama menjadi budak di orang Yahudi di Wadil Qura dan kemudian datang sepupu orang Yahudi ini dari Bani Khuraizah. Khuraizah itu adalah Bani Yahudi yang ada di Madinah, yang ada di Yasrib. Nah, sepupunya ini kemudian membeli Salman. Dan kemudian setelah dibeli, kemudian dibawa ke Yasrib. Nah, ketika sampai di Yasrib inilah, maka Salman kemudian yakin bahwa inilah kota yang nanti Rasulullah itu akan hijrah. Kenapa? Karena Madinah, Yasrib, itu diapit oleh dua bukit lava. Kemudian di tengahnya banyak kebun kurma. Sementara kalau di Wadil Qura, itu tidak ada bukit seperti itu. Yang ada adalah pohon kurma saja. Nah, maka sekian lama, Salman menjadi budak Yahudi Bani Quraizah. Ya, bekerja di kebun, ya, kurma, ya kan, menanam, kemudian memelihara, ya kan, semua pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Padahal pada waktu itu, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah. Gitu. Tapi karena pada waktu itu Mekah dengan Yasrib itu jauh, ya, dan kehidupan seorang budak itu tidak leluasa, ya, tidak leluasa. Kehidupannya dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Ya. Di rumah juga melayani tuannya, di tempat kerja juga melayani tuannya. Ini adalah seorang budak. Jadi dia tertutup dari informasi dunia luar. Sampai suatu ketika sepupu daripada tuannya, ya, itu tiba-tiba lari mendatangi ke kebun kurma di mana saat itu Salman sedang bertengger di pohon kurma di atas, ya, dan tuannya itu ada di bawah, ya, dan kemudian sepupu tuannya ini kemudian datang, ya, tergesa-gesa dan mengabarkan bahwa dengan kata-kata binasalah bani Qailah. Kemudian orang Yahudi tuannya Salman ini tanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Qailah ini adalah sebutan bagi kaum Ansor, ya, kaum Ansor Aus dan Khazraj, ya, penduduk asli Yasrib. Ya. Nah, kemudian orang ini menjawab bahwa mereka sekarang ini sedang berkumpul di Quba. Quba itu adalah sebuah kampung yang jaraknya dari Yasrib beberapa kilometer, ya, sekitar 3 kilometer. Mereka sedang menyambut kedatangan seseorang dari Mekah, yang seorang ini mengaku seorang nabi. Maka begitu Salman yang ada di atas pohon itu mendengar bahwa ada kata-kata atau ungkapan nabi, maka kemudian dia langsung melupakan pekerjaannya dan kemudian turun, ya, turun dari pohonnya, bahkan hampir jatuh, ya, dan bahkan hampir menimpa tuannya. Saya terburu-buru. Kemudian dia mendekat dan kemudian meminta ketegasan kepada orang Yahudi yang memberi kabar itu. Ya. Bagaimana, apa tadi? Informasi apa tadi? Gitu. Nah, sampai dibentak oleh tuannya. Ya. Apa urusan kamu, Salman? Kamu balik lagi ke kerja. Naik lagi ke atas. Gitu. Nah, tapi Salman bersikukuh. Kenapa? Karena memang sudah lama Salman itu menunggu informasi ini. Ya, tentang seorang nabi. Ya. Seorang nabi. Kenapa? Seorang nabi adalah merupakan, dia adalah utusan Allah. Dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk membimbing manusia. Ya. Jadi kebutuhan orang yang mencari kebenaran terhadap nabi itu sangat besar. Ya. Dan Salman itu sangat paham bahwa jalan satu-satunya untuk mencari jalan di jalan kebenaran itu adalah mengikuti nabi. Ya. Dan begitu diinformasikan oleh pendeta di Amuria bahwa saat ini adalah masa di mana turunnya nabi, maka dia adalah siang malam memikirkan hal itu. Konsentrasi ke situ. Kapan bisa ketemu dengan nabi itu? Maka begitu dapat informasi, walaupun informasi itu sedikit, dia akan dicari. Nah, ini adalah semangat orang mencari kebenaran. Ya. Maka begitu ditegaskan bahwa nabi itu sekarang masih di Kuba, ya, masih bermalam di Kuba, maka pada malam harinya, ya, dengan mengumpulkan makanan yang dia punyai, ya, maka kemudian diam-diam Salman kemudian, ya, menuju ke Kuba sendirian. Nah, kemudian sampai di Kuba di malam itu, kemudian dia membawa makanan dan karena dia belum yakin tentang kenabian orang yang menyebut nabinya itu, maka dia mau mengetes. Bagaimana dia membawa makanan dan kemudian menyampaikan, saya tahu kalian adalah orang-orang yang membutuhkan, ya, dari ini pemberian. Maka ini adalah sedekah dari saya kepada kalian, ya, dan kepada anda yang anda ini adalah Muhammad, ya. Jadi dia ketemu dengan Muhammad yang mengaku nabi itu dan kemudian memberikan makanan yang dibawanya sebagai sedekah. Dan oleh Rasulullah Muhammad SAW kemudian makanan itu, ya, ditaruh dan kemudian dia memanggil para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk memakan. Dan Muhammad sendiri tidak makan. Maka dalam hatinya Salman mengatakan bahwa ini adalah tanda pertama bahwa seorang nabi itu tidak makan hasil dari sedekah. Tidak memakan sedekah. Kemudian setelah di Kuba, kemudian Rasulullah, ya, dalam riwayat itu beberapa hari, ya, 2-3 hari di Kuba, kemudian Rasulullah melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Ya, karena di Kuba hanya bermalam. Dan di Kuba ini membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Ya. Ya. Beberapa hari di Kuba, kemudian membangun masjid itu, dan kemudian setelah itu Rasulullah ke Madinah. Ya. Nah, ketika di Madinah itu, di Yasrib, nah, maka kemudian setelah mengumpulkan beberapa makanan, Salman kemudian malam-malam kemudian mau mengetes tanda yang kedua. Maka dia mendatangi Rasulullah di Yasrib, ya, malam-malam itu, dan dia mengatakan sama, ini adalah saya tahu Anda adalah membutuhkan makanan, maka ini ada saya bawa sebagai hadiah dari saya. Dan makanan itu kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Rasul kemudian memanggil para sahabat untuk makan bareng. Jadi Rasulullah memakan makanan itu dan juga bersama para sahabat. Maka dalam hati kecilnya Salman mengatakan ini adalah tanda yang kedua. Nah, kemudian sekian lama, kemudian ada Rasulullah mengantarkan jenazah. Ya. Jadi ini perlu dipahami bahwa kehidupan seorang budak itu tidak leluasa, ya. Siang malam tidak leluasa, ya. Jadi Salman harus berdaya upaya sedemikian rupa untuk mencari kesempatan untuk bisa melepaskan diri dari pengawasan tuannya, ya, supaya bisa ketemu Muhammad. Ya. Dua tanda sudah didapatkan, tinggal tiga tanda. Maka ketika suatu malam, ya, Salman berkesempatan untuk keluar dari rumahnya, dari pengawasan tuannya, maka dia mendapati Rasulullah sedang di Baqi, pemakaman Baqi, mengantarkan jenazah seorang Muslim yang meninggal. Ya. Nah, pada waktu malam itulah kemudian Salman kemudian berputar, ya, mencari kesempatan di depan Rasulullah sampai kemudian berada di belakang Rasulullah, ya, berputar lagi, ya, di belakang Rasulullah dan Rasulullah tahu, ya, Rasulullah SAW tahu bahwa Salman ini sedang ingin melihat punggungnya. Maka Rasulullah kemudian sengaja membuka pakaiannya, bajunya, ya, sehingga punggungnya kelihatan, dan disitulah Salman melihat tanda kenabian, ya, cap tanda kenabian, ya, lingkaran kecil, ya, lingkaran kecil di punggung Nabi antara pundak, dan itulah cap kenabian. Ya. Maka seketika itu, ya, Salman langsung berputar dan kemudian merangkul Rasulullah, mencium Rasulullah, ya, bahkan mencium kakinya, ya, dan terseduh-seduh menangis sejadi-jadinya. Ya, kemudian, ya Rasulullah, engkaulah yang selama ini aku cari. Ya. Engkaulah Rasulullah, engkaulah Nabi Allah, engkaulah Nabi Allah yang selama ini aku tunggu, ya, dan aku sudah lama menantikan ini terjadi. Ya, setelah yakin tiga tanda tadi, teman Salman mengungkapkan semua isi hati, ya. Ya. Jadi pada waktu itu, ya, Salman betul-betul, ya, mengungkapkan isi hatinya, ya, ya, menangis, ya, ya. Kenapa? Karena bisa bayangkan penderitaan dia sekian tahun, ya, ya, sampai dia menjadi budak, dari orang merdeka menjadi budak. Penderitaan perjalanan panjang dari Isfahan, Persia, ke Palestina, Palestina ke Mosul, Mosul ke Nasibin, Nasibin ke Amoria, Amoria ke balik ke apa ke tanah Hijaz, ya, di Wadil Qura, Yasrib, ya. Penantian bertahun-tahun untuk mencari jalan hidup yang benar, ya, untuk menetapi kebenaran. Kenapa? Kenapa memang hidup ini cuma sekali, ya, hidup ini cuma sekali, ya, dan mencari jalan hidup yang benar itu adalah merupakan hal yang pokok, ya, dalam misi hidup kita ini. Ya. Jangan sampai kita, ya, berada di jalan hidup yang salah, yang sesat. Ya. Nah, karena kalau salah, sesat, itu akan masuk ke neraka. Kalau benar, maka ke surga. Pilihannya cuma sekali dan kesempatannya cuma satu kali. Ya. Karena nyawa cuma satu. Ya. Seperti ibarat memanah, kesempatan untuk memanah itu cuma satu anak panah. Begitu anak panah dipanahkan, dilesatkan, maka sudah tidak ada lagi kesempatan anak panah yang kedua atau ketiga. Ya. Begitu anak panah sesuai dengan sasaran, tepat, maka dia berhasil. Begitu dia anak panahnya menembak sasaran yang lain, yang tidak tepat, maka yang banyak, ya, banyak, ya, maka itu penyesalan selama-lamanya. Nah, ini penting sekali, ya. Cara sudut pandang, cara berpikir seorang Salman kita ikuti. Ya. Maka kemudian Rasulullah melihat perilaku Salman, kemudian meminta untuk diceritakan apa yang terjadi. Maka kemudian Salman menceritakan secara garis besar kisahnya, ya. Dan kemudian Rasulullah kemudian memanggil para sahabatnya untuk mendengarkan kisah Salman secara terperinci. Nah, kisah ini itu diceritakan oleh Salman kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Salman sudah tua, sudah uzur. Dan waktu itu memang Abdullah bin Abbas yang meminta kepada Salman untuk menceritakan kisah dia. Karena apa? Karena kisah hidup Salman ini unik. Maka oleh Abdullah bin Abbas kemudian dicatat, ya, kisah hidup Salman ini. Ya, secara sangat detail. Ya, dan memang yang bisa menceritakan kisah hidup seseorang secara detail, ya, orangnya sendiri, orang dia sendiri yang melakukan, yang melaksanakan, yang mengalaminya. Ya, maka pada waktu itu Salman menyampaikan bahwa di depan para sahabat itulah, ya, di depan Rasulullah dan para sahabat, saya kemudian menceritakan kisah hidup saya sebagaimana yang saya ceritakan kepada kamu, wahai Abdullah bin Abbas, sekarang ini. Ya. Maka masuklah Islam, ya. Salman asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menjadi seorang muslim yang komitmen, ya. Karena apa? Karena memang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya. Sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa, sama dengan yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Ya. Yaitu Islam, yaitu tauhidullah, yaitu hanya menyembah kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah, hidup sesuai dengan aturan Allah, hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Ya. Inilah Islam. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada undang-undang dasar Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, maka kemudian Salman menceritakan bahwa karena saya masih sebagai budak, ya, di mana kehidupan saya itu terkungkung, maka saya tidak bisa berpartisipasi dalam perang Badar maupun perang Uhud, ya. Karena kehidupan dia sehari-hari harus melayani tuannya, maka tidak bisa ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini adalah sebenarnya penyesalan, ya, penyesalan. Ya, tapi bagaimana lagi karena kondisi. Maka setelah perang Uhud, kemudian Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk membantu Salman, ya. Salman dipanggil juga supaya untuk memerdekakan dirinya, dibuat supaya minta kesepakatan dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Dan kemudian disepakatin bahwa untuk memerdekakan Salman maka harus membayar 40 kok emas, ya, 40 kok emas dan 300 pohon kurma. Nah, maka kemudian Rasul manggil para sahabat untuk membantu Salman, ya. Ada yang memberi bantuan sekian kecil gitu kan, porsinya dikumpulkan, akhirnya ketika ditimbang, ya, pas 40 kok. Ya, kemudian tinggal 300 pohon kurma. Kemudian para sahabat juga membantu, ada yang membantu 5 pohon, ya kan. 10, 15, 20 gitu, ya. Dikumpulkan sehingga sampai 300. Ketika itu Rasulullah berpesan kepada Salman, "Wahai Salman, jangan engkau tanam. Kalau sudah sampai 300, jangan engkau tanam sendiri, ya. Kamu buat lubangnya dan setelah jadi lubangnya kamu panggil aku." Maka Salman dibantu oleh sahabat Rasulullah, ya, kemudian membuat lubang sebanyak 30 lubang untuk tempat bibit pohon kurma itu. Dan kemudian setelah jadi, kemudian memanggil Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang menanam 300 pohon kurma itu, bibit pohon kurma itu, ke dalam lubang yang digali tersebut. Dan subhanallah, Allahu Akbar, ya, 300 itu semuanya hidup, semua hidup. Nah, normalnya pada waktu itu, ya, dengan kondisi tanah berpasir itu, angka harapan hidup untuk pohon kurma, bibit pohon kurma untuk tumbuh hidup itu aja sekitar 40 atau 30%, ya. Ya. 70% itu sudah sangat bagus, ya. Normalnya adalah 40%. Gitu. Tapi ini semuanya 100%, ya, karena yang menanam Rasulullah, ya, dengan keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah, maka semuanya hidup. Nah, maka akhirnya Salman bebas. Nah, disitulah maka tidak lama kemudian perang Khandaq terjadi, ya, perang Khandaq terjadi, dan kemudian disitulah Salman berpartisipasi dalam perang Khandaq, ya, dan Salmanlah yang mengusulkan, ya, karena posisi Madinah itu dikepung oleh konspirasi musuh-musuh Islam, ya, dan kaum Muslimin itu sedikit, maka dibuat parit, ya. Perang Khandaq, perang parit, ya. Dibuatlah parit, ya. Dan Salman, Rasulullah dan para sahabat itu bahu membahu, ya, menggali parit, ya. Subhanallah, Allah. Insyaallah Salman insyaallah komitmen dengan keislaman, ya, sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar bin Khattab, ya. Tetap menjadi seorang muslim, ya. Insyaallah, ya. Dan inilah perjuangan seorang muslim, ya. Perjuangan panjang, ya. Dari awal sampai akhir. Akhirnya adalah sampai Allah mewafatkan dia, ya. Insyaallah demikian kita tutup, ya. Mohon maaf kalau ada kelafan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.